pijar di tanahmu, menghirup udaramu. Ku berjalan di bumimu, hidup dengan rezekimu. Nikmatmu yang manakah, oh, kan ku dustai. Gambar indah darimu, sepoi angin menerpaku bagai belai kasihmu. Nikmatmu yang manakah, oh, kan ku dustai. Karena izinmu, nikmatmu yang manakah, oh, kan ku dustai. Terima kasih ya Allah untuk semua yang telah Engkau beri. Dan rahmatmu padaku, syukurku selalu, sujudku selalu padamu. Terima kasih ya Allah untuk semua yang telah Kau beri. Segala puji bagimu atas karunia dan rahmatmu. Terima kasih ya Allah untuk semua yang telah Kau beri. Mm-hmm.